الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kita masuk di bagian akhir dari kitab Kutufun minas Sama'il Muhammadiyah. Kita masuk di halaman 121, bagian akhir dan juga mungkin kesimpulan dari bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, at-tahalli bi akhlaqir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berhias dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, di awal-awal kitab ini sudah disebutkan pujian Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, bahwasanya Rasulullah itu memiliki akhlak yang tinggi, yang terpuji, yang kita sebagai umatnya diminta untuk mencontoh beliau. Nah, maka beliau sebutkan di sini, idza kunta muhibban shadiqan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu itu mencintai orang yang mencintai dengan sebenar-benar kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa takhallaq bi akhlaqihi, maka berakhlaklah dengan akhlaknya. Ini contohlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak beliau? Yang pertama, utrukil fuhsyah, tinggalkan al-fuhs. Wa huwa kullu ma qabaha wa sa'a min qawlin aw fi'lin. Fuhs adalah seluruh apa-apa yang jelek dari ucapan dan perbuatan. Qabaha wa sa'a, maknanya yang sama, jelek. Ucapan-ucapan jelek, tingkah laku yang jelek, ucapan kotor dan yang semisalnya, tinggalkan. Itu bukan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan mu'alif rahimahullah di halaman yang ke-44. Tatkala membahas min akhlaqir rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang kedua, ihfad sautak, rendahkan suaramu. Waqdud minnu idza nataqta, dan pelankan darinya jika kamu berbicara. Rendahkan, pelankan suaramu. Wa khasatan fil mustama'atil 'ammah, terlebih di tempat-tempat perkumpulan yang umum, kal aswaq wal masajid, di pasar-pasar, di masjid-masjid, wal hafalat wa ghairiha, di perayaan-perayaan dan selainnya. Malam takun khatiban aw wa'idhan, selama kamu itu bukan seorang khatib atau orang memberikan nasihat. Nah, maka pelankan suaramu. Rasulullah SAW bukan orang-orang yang sering mengeraskan suaranya di pasar-pasar dan yang semisalnya. 6. di masjid-masjid apalagi, berteriak-teriak, mengeraskan suara, mengangkat suara, dikecualikan khatib atau orang-orang yang berikan nasihat. Yang ketiga, idfa'is sayyi'ah allati qad tusibaka min ahadin bil hasanah, balaslah kejelekan yang qad tusibaka min ahadin, yang menimpamu dari seseorang, bil hasanah, dengan kebaikan. Balaslah kejelekan yang kamu dapatkan dari seorang, balas dengan kebaikan. Apa bentuk kebaikan? Membalas kejelekan seorang kita balas dengan kebaikan. Bi antafua anil musyi, dengan kamu memaafkan orang yang berbuat salah. Wala tu'ahidhu, jangan kamu hukum. Wa tasfa anhu bi an la tu'aqibhu, maafkan dia dengan tidak menghukumnya. Wala tahjurhu, jangan kamu hajar dia. Naam, ini membalas kejelekan yang diterima dengan perbuatan baik, memaafkannya, tidak menghukumnya, tidak menghajarnya. Arabi tarku ta'nif wa ta'nif li khadimik, meninggalkan untuk mencela dan menghardik pembantumu, au zamilika au waladika, atau temanmu atau anakmu, au tilmizika atau muridmu, au zaujatika atau istrimu, idza qassara fi khidmatik, jika mereka kurang dalam berkhidmat kepadamu. Naam, jangan suka mencela mereka, jangan suka menghardik mereka tatkala apa yang mereka berikan kepada kita tidak sesuai dengan harapan kita. Pembantu-pembantu kita, istri-istri kita, anak-anak kita. Nah, ini sebagaimana pernyataan Anas bin Malik yang tidak pernah dimarahi oleh Rasulullah SAW selama berkhidmat membantu beliau. Nah, waqala wala tuqassir fi wajibika, jangan kamu mengurangi dalam kewajibanmu. Maknanya jalankan kewajibanmu dengan semestinya. Wala tabkhas haqqa ghairika, dan jangan kamu kurangi hak selainmu. Hak orang lain tunaikan. Jangan kamu kurang-kurangi. Jangan kamu potong misalnya. Berikan hak orang lain dengan sempurna. Hatta la tattaruhu ila ayyakula laka, sehingga tidak terpaksa untuk dia menyatakan kepadamu, lima fa'alta kadza, kenapa kamu kok menjalankan ini? Au lima la taf'al kadza, kenapa kamu kok tidak menjalankan ini? La'iman alik, yang dia itu mencelamu, atiban alik, la'im, atib, ini sama semakna. Karena kamu tidak menyerahkan hak orang lain, sampai orang yang memiliki hak itu mencelamu, kenapa kamu tidak jalankan ini? Kenapa kamu tidak serahkan kepadaku? Kenapa kok hanya segini yang kamu berikan kepadaku? Jangan sampai demikian. Karena hak orang lain yang mestinya kita bayarkan penuh, kemudian kita kurang-kurangi. Sampai orang itu menyatakan kepada kita sebagai bentuk celaan, bentuk protes. Nah, dengan ungkapan-ungkapan yang tadi disebutkan. Lima fa'al takata. Kenapa kamu jalankan ini? Baik. Utrukid dhahika illa qalilan, tinggalkan tertawa kecuali sedikit. Jangan sering-sering, jangan banyak-banyak tertawa. Wal yakun, Jalla dhahkika at-tabassum, jadikan puncak dari tertawamu adalah tersenyum. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertawanya Rasulullah adalah tersenyum. Nah, tidak sampai mengeraskan suara yang keras karena tertawa. Baik. La tata'akhir an qada'i hajatil dha'if. Jangan terlambat untuk menyelesaikan kebutuhan orang lemah, wal miskin, orang miskin, wal mar'ah, orang-orang yang berhak mendapatkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan bantuan dari orang-orang lemah, orang-orang miskin, kaum perempuan. Jangan diperlambat, jangan diulur-ulur waktunya, segera tolong mereka. Wal masyumahu fi ghairi takabburin wala istik wala istinkafin, dan berjalan bersama mereka, berjalan bersama orang-orang miskin, berjalan bersama orang-orang lemah tanpa merasa sombong. Naam, istinkaf itu enggan untuk berjalan, enggan untuk bergaul dengan mereka karena mereka orang lemah, orang miskin lah. Bergaulah bersama mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan lapisan masyarakat apapun, dengan orang-orang kaya, dengan orang-orang miskin. Baik. Tatkala mengetahui ada mereka-mereka yang butuh bantuan, segera bantu mereka, tolong mereka. Naam. Wa qala musa'adatu ahli 'ala su'uni, menolong keluarga, 'ala su'unil bait, untuk urusan rumah tangga, urusan rumah. Walau kana halbusyat, meskipun merah susu kambing, au tahyu ta'amin wa ghairuhu aw wa ghairihi, atau memasak makanan atau selainnya, menolong istrinya dalam pekerjaan rumah tangganya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menjahit bajunya, menjahit sendalnya, nah, membantu istrinya dalam pekerjaan rumahnya. Jika terdengar adzan, beliau tinggalkan, beliau berangkat ke masjid menjalankan sholatul jamaah. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilbas ahsanat thiyab allati indaka, pakailah pakaian yang baik yang kamu miliki. Pakailah ahsanat thiyab, pakaian terbaik yang kamu miliki. La siyama waqta sholat, terlebih waktu sholat, wal a'yad, hari raya, wal hafalat, di tempat-tempat perkumpulan, tempat-tempat pertemuan, berkumpul orang banyak di situ. Nah, pakailah pakaian terbaikmu yaumul jum'ah, tatkala menjalankan sholat jum'ah, tatkala hari raya. Naam. La tatakabbar 'anil akli 'alal ardh, jangan sombong untuk makan di bawah. Di bawah itu maknanya enggak pakai meja, sebagaimana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan takabur kemudian enggak mau makan lesehan di bawah. Wa aqul ma wajada min at'am, dan makan apa yang dijumpai dari makanan, makan seadanya, apa yang ada di situ. Wal iktifa bi qalili ta'am, dan merasa cukup dengan makanan yang sedikit. Tidak terlampau mementingkan makanan dengan menu-menu spesial misalnya. Nah, makan di bawah, makan menu apa adanya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Sederhana dalam kehidupannya. Al-iqtisad, sederhana, nismul ma'isyah. Hidup sederhana itu separuh dari ma'isyah. Naam. Qala wal amal wa musyarakatul amilin. Beramal, berkarya, dan juga bergabung dengan orang-orang yang bekerja, membaur dengan para pekerja. Walau bihafil ard, meskipun gali tanah, ikut terjun. Wanakli turab, dan ngangkat tanah, usung-usung tanah. Wasurur bidzalika izharan liadami takabburi, dan senang dengan hal itu untuk menunjukkan orang ini tidak sombong. Sebagaimana Rasulullah ikut terjun tatkala penggalian Khandaq, penggalian parit, persiapan perang Khandaq. Beliau turun ikut gali tanah, ikut usung-usung tanah. Baik, bersatu, bergaul bersama untuk bekerja, kerja bakti. Naam, ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, yang ke-12, adamur ridha bil madhi zaid, tidak ridha dengan pujian yang berlebih-lebihan. Bal itra al mubalagh fihi, itra itu memuji yang keterlaluan, memuji-muji seorang dengan puji-pujian yang tidak selayaknya, tidak sepantasnya. Sebagaimana sebagian kaum muslimin yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di luar kewajaran, memberikan sifat-sifat ilahiyah kepada beliau, sifat-sifat ketuhanan kepada beliau, itu tidak layak. Naam. Wal iktifa bima huwa sabit lil abdi, dan mencukupkan dengan apa-apa yang dia itu tetap untuk hamba. Beliau ingatkan, la tatruni, la tatruni, jangan kalian memuji aku. Kama atfarna sahib bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam. Qulu Abdullah wa Rasul. Ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Naam. Baik. Wa bima qama bi min sifatil haqqi wal fadli wal khair, dan dengan apa-apa yang bangkit dengannya dari sifat-sifat kebenaran, keutamaan dan kebaikan. Sifat-sifat yang ada pada seorang yang dipuji, hanya itu aja, enggak perlu ditambah-tambahi. Nah, itu namanya alitra, gulu dalam memuji. Naam. La tantik bi badain wala jifain wala jafain. Jangan berucap dengan ucapan yang kotor dan yang kaku. Wala kalam fahis wala mazihan. Jangan pula dengan ucapan yang fahish, keji, meskipun itu hanya bercanda. Jauhi ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan keji, ucapan-ucapan yang tidak pantas, meskipun itu hanya sekedar guyonan, yang nantinya akan membuat tersinggung orang yang diajak bicara. Akhirnya nantinya terjadi keretakan hubungan di antara sama muslimin. Maka jaga ucapan yang kadang-kadang taib. Seseorang itu ada yang tipenya gampang tersinggung, tidak mudah diajak guyonan. Taib. Maka hati-hati. La taqul su'an wa la taf'alu. Jangan kamu berucap kejelekan dan jangan berbuat kejelekan. Jangan mengucapkan kejelekan jangan pula berbuat kejelekan. La tuwaji ahadan min ikhwanika bimakruhin. Janganlah kamu berikan kepada seorang dari teman-temanmu dengan kejelekan. Berikan kepada teman-temanmu, seorang pun dari teman-temanmu, baik itu ucapan maupun perbuatan. Lazim salamata nutqi. Lazim maknanya pegang ya, keselamatan ucapan. Wa khulwal kalam, dan manisnya ucapan. Baik. Senantiasa perhatikan apa yang kita ucapkan. Ucapkan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Baik. La tuksiril mizah, jangan memperbanyak bergurau. Wa la taqul illa sidq, jangan berucap kecuali kebenaran. Jangan memperbanyak bergurau. Para ulama menyebutkan al-mizah kalmilah fit ta'am. Guyonan itu seperti garam dalam makanan. Kalau dia kebanyakan tidak enak, kalau tidak ada juga hambar. Seperlunya. Baik. Dan juga kalau guyonan, tidak boleh guyonan yang mengada-ada. Guyonan yang dusta. Nah, sudah kita lewati bagaimana bentuk mizah guyonnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irhamil insan wal hayawan. Kasihilah, sayangilah manusia dan hewan. Hatta yarhamakallah, sehingga Allah merahmati kamu. Bukan hanya menyayangi manusia, juga hewan. Nah, sebagaimana telah kita lewati hadis-hadisnya, seseorang perempuan yang diadab oleh Allah karena memelihara kucing dan dia tidak kasih makan sampai mati. Nah, kisah seorang pelacur Bani Israel yang memberikan minum seekor anjing yang kehausan, ya. Kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmah bil hayawan. Demikian pula tatkala menyembelihnya. Naam. Qala ihdharil bukhla, hati-hati dengan bakhil, kikir. Bahwa makruhun minallah wan nas, dia itu dibenci dari Allah dan manusia. Kikir itu dibenci oleh Allah, dibenci pula oleh manusia. Naam. Jangan bersifat bakhil. Bakhil dengan harta, bakhil dengan tenaga, bakhil dengan pikiran, bakhil dengan segala potensi yang kita miliki, jangan. Kita bisa membantu dengan harta, alhamdulillah kita membantu dengan harta yang kita miliki. Kita bisa membantu dengan pikiran-pikiran, kita bantu dengan pikiran kita. Kita bisa bantu dengan tenaga, kita bantu dengan tenaga kita. Jangan kemudian bakhil dengan apa yang bisa kita berikan. Baik. Nam baqiran, tidur segera. Wastaiqid lil ibadah, dan bangun untuk ibadah, wal istihad wal amal. Untuk ibadah, untuk istihad, bersungguh-sungguh dalam amal dan beramal. Sehingga tidak makruh hukumnya berbincang-bincang pada sholatil isya. Nah, segera untuk tidur biar malam bisa bangun untuk menjalankan qiyamul lail. Jika tidak ada aktivitas, jika tidak meroja'atul ilm, jika tidak menemani tamu, nah maka tidur agar nantinya bisa bangun di malam hari dari qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'bus solihin. Itulah kebiasaan orang-orang soleh. Qiyamul lail. Qala la tata'akhir an salatil jama'ah fil masjid. Jangan terlambat dari sholat jamaah di masjid. Bagi kaum laki-laki, sholat jamaah di masjid diperhatikan. Naam. Ihdaril ghadab. Hati-hati dengan marah. Wa ma yantajwanu, dan apa-apa yang dihasilkan dari kemarahan. Kalau marah, tertutup pikiran akal sehatnya, sehingga dia bisa mentalak istrinya. Tangannya tidak terkontrol, mungkin bisa memukul. Demikian pula tindakan-tindakan yang lainnya. Naam. Faida ghadabta, kalau kamu marah, fasta'id billah minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah kepada Allah dari syaitonir rajim. Naam. Merubah keadaan. Jika dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Baik. Iljamil shamt. Berupaya untuk diam. Pegangilah diam. Wala tufsiril kalam. Jangan memperbanyak bicara. Bahwa musajjalun alaik. Itu akan dicatat. Musajjalun alaik. Alaik itu maknanya hujah menghujah kamu. Nah, jangan banyak-banyak berbicara. Apalagi berbicara yang bukan porsinya. Dia tidak berhak untuk berbicara dalam masalah itu. Bukan kelasnya, bukan bagian dia. Maka akan tambah semrawut urusan kalau orang-orang yang bukan ahlinya ikut berbicara. Mengeluarkan pendapat-pendapatnya, pandangan-pandangannya. Dalam keadaan dia bukan kelasnya. Ini akan memperumit masalah. Nah, maka diam. Baik. Ada orang-orang yang ngurusi. Ada orang-orang yang memang pantas untuk berbicara, untuk ngurusi masalah itu, jangan ikut. Jangan ikut-ikutan. Baik. Iqra'il Quran bi fahmin wa tadabburin. Bacalah Al-Quran dengan pemahaman dan tadabbur mempelajarinya. Wasma'hu min ghairika, dan dengar dari selainmu. Wa'mal bih, dan amalkanlah dengannya. Naam, membaca Al-Quran. Kalau kita sudah rutinkan membaca Al-Quran, ya, maka ditingkatkan selanjutnya dengan memahami apa yang dibaca. Berupaya untuk mengenali makna-maknanya. Ya. Kemudian memahami tafsirnya. Baik. Sebenarnya PR kita itu begitu banyak. Hanya sekedar membaca tanpa dipahami, dan kita tidak punya waktu untuk itu. Sampai setua ini belum pernah kita mengkhatamkan Al-Quran sekedar membaca. Kalau itu sudah selesai, nah, ada tugas berikutnya, memahami makna-maknanya. Sehingga ayat yang kita baca, kita tahu maknanya apa. Kita belum bisa untuk menyisihkan waktu guna membaca satu atau dua ayat, ayat Al-Quran bersama terjemahannya. Tanpa terjemahan aja kita susah untuk meluangkan waktu membacanya sampai habis 30 juz. Apalagi dengan terjemahnya. Meluangkan waktu 5 menit, 10 menit, 1-2 ayat dibaca bersama maknanya, bersama artinya. Nah, belum lagi nanti menginjak berikutnya dengan tafsirnya. Tafsir begitu banyak. Ya. Taruhlah kita mengambil tafsir yang paling ringkas tafsir muyasar misalnya yang hanya satu jilid, tafsir Thayyib Sa'di misalnya yang ada cetakan satu jilid dengan tulisan yang kecil. Nah, itu aja belum kita mulai dengan seusia kita ini. Baik, terus kapan kita mau mempelajari Al-Quran? Yang pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik, tidak akan sesat seorang selama berbagian Al-Quran dan Sunnah. Al-Qurannya belum dipelajari, Al-Qurannya belum dipahami, hanya sekedar membacanya. Nah, apa maknanya belum tahu, apa kandungannya belum tahu, apa ahkam yang terkandung di dalamnya belum tahu, masih banyak PR-nya. Itu baru Al-Quran, belum as-sunnahnya. Khanifidina azani wa azakumullah. Sebenarnya kalau kita mau muhasabah, mau melihat waktu yang Allah berikan kepada kita, nah, itu terbanyak kita forsir untuk dunia kita. Nah, untuk urusan yang tadi kita sebutkan, meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran dengan maknanya, dengan tadabbur, dengan tafsirnya, itu kita belum memberikan waktu dari 24 jam waktu sehari yang kita miliki. Nah, untuk meluangkan waktu mungkin 30 menit sehari yang bisa kita membaca Al-Quran dengan makna, dengan tafsirnya, membaca hadis. Nah, itu belum bisa kemudian kita meluangkan waktunya. Hanya segitu. Padahal sisanya begitu banyak. Belum bisa, apalagi kemudian dituntut mempelajari ayat-ayat Allah. Nah, ini ikhwani fidina azani wa a'azakumullah. Kita bekerjaan dengan waktu, dengan usia kita yang semakin mendekati. Kapan kemudian kita bisa membaca Al-Quran sampai selesai? Kapan kemudian kita bisa membaca Al-Quran dengan arti dan maknanya? Kapan kita bisa membaca Al-Quran dengan tafsirnya? Padahal itu pegangan utama seorang muslim. Pegangan utama seorang muslim sampai menghadap Allah belum pernah menyelesaikannya. Nah, padahal dalam urusan duniawi luar biasa kita semangatnya. Akhwani fiddina azani wa azakumullah. Baik. Tatkala kita mencoba untuk meluangkan waktu yang paling enak itu antara maghrib sampai isya. Yang di situ kita berupaya untuk mengekang hawa nafsu duniawi. Salat maghrib nunggu sampai isya. Nah, paling lama 45 menit kita rutinkan tiap hari. Itu pun masih kurang sebenarnya. Masih banyak bidang-bidang keilmuan yang belum didapatkan. Nah, dari 24 jam hanya dikurangi 45 menit. Itu masih susah dan berat bagi kita. Apalagi lebih dari itu. Nah, padahal untuk dunia itu tanpa batas. Ya, tanpa batas. Nah, lebih-lebih. Dan kita masih merasa kurang 23 jam lebih, ya, kita merasa kurang dengannya. Maka ikhwani fiddina azani wa azakumullah, baik, tatkala kita bisa mampu untuk meluangkan waktu maghrib sampai isya sekitar 45 menit, mungkin berikutnya kalau sudah istiqomah tambah waktu yang lainnya pada sholat subuh mungkin, atau menyisakan waktunya ba'da sholah beberapa menit untuk qiraatul Quran, satu ayat dua ayat bersama artinya. Nah, kalau itu bisa kita rutinkan, masya Allah. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, jalankan apa yang kita mampu, ya. Sedikit. Nah, karena baik, masih banyak bidang-bidang keilmuan yang itu bukan fardu kifayah, tapi fardu ain yang belum kita pelajari. Permasalahan akidah, permasalahan sholat yang tiap hari yaumian kita jalankan, permasalahan toharoh, ya, belum semua kemudian kita pelajari. Qala rahimahullah, la taruddati, jangan kamu menolak minyak wangi kalau dikasih minyak wangi. Wastamilu daiman, pakailah senantiasa, pakailah minyak wangi. La siyama inda salat, terlebih tatkala salat. Senang. Malaikat itu senang wangi-wangian, syaitan senang sesuatu yang berbau tidak enak. Maka biasakan menggunakan wangi-wangian, menggunakan minyak wangi. Istamil siwak, fawa mufidun jiddan, gunakan siwak yang dia sangat bermanfaat. La siyama inda sholah, terutama tatkala sholat. Kun suja'an, jadilah kamu orang yang pemberani. Wa qulil haqqa, ucapkan kebenaran. Walau ala nafsika, meskipun kebenaran itu menghujah dirimu. Sampaikan al-haq, meskipun al-haq itu nanti akan menghantam dirimu. Nah, itu hujah atasnya. Nah, jangan menyembunyikan hukum-hukum Allah karena merasa ayat ini, hadis ini mengenai saya, akhirnya disimpan, tidak disampaikan. Tapi sampaikan, meskipun ayat itu, meskipun hadis itu, meskipun kalamul ulama itu, itu hakikatnya adalah mencela kita. Nah, qala rahimahullah, iqbalin nasihah min kulli insan wahdhar raddaha, terimalah nasihat dari setiap manusia, hati-hati menolaknya. Dari siapapun, seseorang yang menasihati kita, seseorang yang menunjukkan kesalahan kita, terima. Jangan sombong untuk menerimanya. Karena orangnya termasuk di bawah kelas kita, apalagi kita tidak kenal sama sekali ini orang mana, belajarnya di mana, dia bisa apa. Tapi selama yang disampaikan al-haq, baik, dan itu sesuatu yang baik, menghujah kita, ya, membenarkan kita, meluruskan kita, maka terima. Nah, sebagaimana kisahnya Syekh Jauhari, Jauhari yang sudah kita baca, ya, beliau diluruskan, naam, dan diterima al-haq itu. Baik. Qala rahimahullah, i'dil baina zaujatik, berbuat adillah di antara istri-istrimu. Wa auladik, dan anak-anakmu. Wa fi kulli amalika, dan seluruh amalan-amalan kamu. Berbuat adil. Wa qala isbir ala adan nas wa samihhum, bersabarlah atas gangguan manusia dan maafkan mereka. Hatta yusamihakallah, sampai Allah maafkan kamu. Sabar dengan gangguan-gangguan manusia yang ditimpakan kepada kita. Nah, tatkala kita berdakwah, tatkala kita bermuamalah, tatkala kita menerapkan sunnah. Nah, gangguan-gangguan ucapan, bahkan mungkin fisik misalnya, maka sabar. Maafkan mereka. Kisah Rasulullah berdakwah di Taif dan yang lainnya yang sudah kita lewati, bagaimana beliau memaafkan orang-orang yang mendzalimi beliau. Qala ahibbu linnas ma tuhibbu li nafsik, cintailah untuk manusia apa-apa yang kamu cintai untuk dirimu. Kalau kamu tidak senang diperlakukan itu kepadamu, jangan perlakuan itu untuk orang lain, karena kamu tidak senang. Kalau kamu senang sesuatu, berikan itu untuk orang lain, karena orang lain juga senang. Nah, baik. Jangan kamu menyakiti orang lain karena kamu tidak mau disakiti. Baik. akhir minas salam inda duhul wal khurud wal liqa' fi al aswaq. Perbanyak salam tatkala masuk rumah, tatkala keluar rumah, tatkala liqa', tatkala bertemu wa fi al aswaq dan di pasar-pasar. Berjumpa ucapkan salam, berpisah ucapkan salam, masuk rumah keluar rumah ucapkan salam, mendatangkan barokah. Qala tuqayyid bilafdhi salam al-warid fi sunnah. Batasilah lafaz salam yang datang di dalam sunnah. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam sesuai dengan apa yang ada dalam sunnah. 6. Walayuni annu kalimah subahal khair masa'al khair. Jangan kemudian saya hanya mencukupkan dengan ucapan selamat pagi, ya, selamat sore, ahlan wa marhaban. Wa yumkin qawlu wa ba'da salam, itu mungkin kita ucapkan setelah mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam silakan ditambahi selamat sore, selamat malam, selamat pagi, ahlan wa sallan, ahlan wa marhaban. Silakan, tapi ba'da salam. Ya. Baik. Kun nadhifan fi madharika wa libasika. Maka jadilah kamu nadhifan, bersih pada penampilanmu dan pakaianmu. Senantiasa bersih. Sebagaimana hadisnya sudah kita lewati, Rasul menyatakan kepada seorang yang aut-autan rambutnya, apa kamu tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk mengatur rambutmu? Apa kamu tidak punya air untuk mencuci pakaianmu? Berpenampilan yang rapi. Ghayyir saibaka bil asfar awil ahmar. Rubahlah ubanmu dengan warna kuning atau warna merah. Wahdar sawad. Dan hati-hati dengan warna hitam. Imtisalan li amrir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamassak bi sunanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpeganglah dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta tadkhula fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sampai kamu masuk pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyamas sabr. Bahwasanya di belakang kalian nanti ada hari-hari kesabaran. Hari-hari yang butuh besar kesabaran kita di hari-hari munculnya fitnah. Lil mutamassik fihinna, bagi orang-orang yang berpegang dengan sunnah di waktu itu, bima antum ali ajru khamsina minkum, mereka mendapatkan pahala yang semisal dengan 50 orang di antara kalian, di antara para sahabat. Ilmu tamassik fihinna, orang-orang yang pada saat itu nanti, pada saat fitnah, berpegang dengan sunnah. 6. Mendapatkan bima antum ale ajrun, mendapatkan semisal apa yang kalian dapatkan, khamsina minkum, 50 orang di antara kalian. 50 orang di kalangan sahabat, satu orang yang berpegang dengan sunnah di masa fitnah, itu pahalanya sama dengan 50 orang sahabat. Qalu ya Nabi Allah, au minum ya Nabi Allah. Sahabat tanya, ya Nabi Allah, apakah dari kalangan mereka, maksudnya satu orang itu yang berpegang dengan sunnah di masa fitnah itu, pahalanya sama dengan 50 orang di antara mereka? 50 orang itu mereka atau kita ya Rasulullah atau sahabat? Kata Rasulullah, bal minkum, bahkan di antara kalian. Nah, akhraja Ibnu Nashr fi sunnah wa shahahu Albani bi sawahidi. Ikhwan fi din azani wa azakumullah, hadis ini mukhtalafun fi, diikhtilafkan para ulama. Karena bertentangan zahirnya. Tatkala Rasul menyatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Seandainya kalian berinfak segunung emas segunung Uhud, tidak akan bisa menyamai para sahabat. Nah, itu menunjukkan keutamaan sahabat itu mengalahkan orang-orang yang datang setelahnya. Tapi dalam hadis ini disebutkan orang-orang nanti di ayam musober, pahalanya mereka setara dengan 50 orang sahabat. Sehingga saya Rabi Habibullah, beliau lebih menguatkan hadis ini dhaif. Jadi beliau lebih menguatkan hadis ini dhaif. Naam. Tapi beliau beliau menyebutkan hadzal hadis minhum man yusahihu wa minhum man yudhaif. Hadis ini ada yang mensahihkan, ada pula yang mendhaifkan. Di antaranya Al-Albani ya, yang dinukilkan oleh muallif dhaif disahihkan oleh Al-Albani. Wa ana fi inda dirasati, aku dalam salah satu pelajaranku tabayyana li dha'fuhu, was telah jelas untukku dhaifnya hadis ini. Ini dari penelitian saya Rabi hafizahullah. Hadis ini dhaif. Wa sa'idu dirasati, dan aku akan mengulangi lagi, mengulangi untuk mempelajari hadis ini. Naam. Kemudian beliau sebutkan walakin law qulna bihadza wa thabata fala yalzam min qawli ya'dul ajru 50 ay yakun afdal min ashabah. Tapi kalau memang hadis ini sahih ya, ini tidak menunjukkan mereka itu lebih utama dibandingkan para sahabat. Ya. Mereka tidak menunjukkan mereka lebih utama dibandingkan para sahabat. Keutamaan para sahabat tidak bisa disamai orang-orang yang datang setelahnya. Sehingga banyak pendapat para ulama untuk mengkompromikan antara dua hadis ini. Ada yang menyatakan hadis ini hanya terkhusus amalan di masa-masa fitnah. Amalan diamalkan di masa-masa fitnah itu pahalanya setara dengan 50 orang sahabat. Setara dengan amalan 50 orang sahabat. 6. Baik. Ada pula pendapat-pendapat yang lainnya. Ada pula pendapat-pendapat yang lainnya tentang masalah hadis ini. Jelas hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Tatkala seorang yang ada di masa fitnah, di masa fitnah itu mereka lebih berat, karena para sahabat tatkala di masa fitnah mereka masih didampingi oleh Rasulullah SAW. Tapi orang-orang yang datang setelahnya di masa-masa fitnah tidak ada yang mendampingi mereka. Situasinya berbeda. Ya. Tatkala ada orang alim di sisi mereka dengan tidak ada orang alim di sisi mereka itu berbeda. Datang masa fitnah, para sahabat masih bisa tanya kepada Rasulullah SAW. Tapi di masa fitnah yang mereka tidak didampingi orang yang berilmu, mereka susah, mereka bingung mau apa yang mereka jalankan. Nah, itulah keadaan berat. Yang kemudian jika mereka tetap berpegang dengan sunnah, mereka mendapatkan pahala yang setara dengan pahala yang 50 orang para sahabat. Tapi tidak menunjukkan mereka lebih utama dibandingkan para sahabat. Naam. Wa akhiran, yang terakhir, Allahumma arzuqnal amal bi kitabika, ya Allah, berikan kami rezeki beramal dengan kitab-Mu. Wa sunnati nabiyyika, dan beramal dengan sunnah nabimu. Warzuqna khubbahu, dan berikan rezeki kepada kami kecintaan kepadanya, kecintaan kepada Rasul. Wattiba'ahu, dan berikan rezeki kepada kami untuk bisa mengikutinya. Wa syafa'atahu, dan mendapatkan syafaatnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Alhamdulillah. Naam, kutub minas sama'il Muhammadiyah. Ya, ringkasan kutub petikan-petikan dari sama'il Muhammadiyah telah kita selesaikan alhamdulillah bi aunillah wa bi fadlihi. Demikian pula alhamdulillah kita sudah menyelesaikan muhtasor sama'il Muhammadiyah. Ya. Baik. Dan tinggal sebagaimana penutup dari muallif rahimahullah. Kita hanya berdoa kepada Allah dianugerahkan kepada kita untuk bisa mengikuti Al-Quran wa Sunnah, diberikan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti beliau serta mendapatkan syafaatnya beliau. Naam Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din azni wa azakumullah. Insyaallah untuk ta'lim berikutnya kita akan kembali membaca tafsir ayatul ahkam. Kita lanjutkan kitab ushulah dari tafsir ayatul ahkam. Baik, dan mungkin nantinya nanti akan berseling dengan kita akan baca risalatut tauhid ya, insyaallah. Risalah Tauhid yang pertama dan yang kedua sudah selesai, kita selesaikan. InsyaAllah nanti kita akan melanjutkan Risalah Tauhid yang ketiga insyaAllah ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.